kedua tentang keutamaan zikir dan faidah daripada zikir yang telah disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala memberikan kekuatan kepada badan kita. Sebagaimana beliau menukilkan dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dengan zikir itulah memberikan kekuatan dan kesemangatan. Yang disebutkan dalam hadis tersebut, ketika seseorang memenuhi dari tiga syarat zahir hadis tersebut, yaitu dengan berwudu atau dengan berzikir sebelumnya, kemudian berwudu dan salat, maka itu semua akan menghilangkan kemalasan orang tatkala dia bangun daripada tidurnya. Kemudian hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan jasmani dan tentunya rohani, karena yang pertama disebutkan tentang hayatul qulub. Rawa al-Bukhari wa Muslimun ayadha عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي dalam riwayat yang lain وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. Hadis ini datang dengan sanadnya dari Abi Layla. Kata beliau, telah berbicara kepada kami Ali radhiyallahu taala anhu, mengkhabarkan tentang Fatimah radiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Fatimah radiyallahu ta'ala anha ishtakat, beliau mengeluh, mengadu, ma talqa minar raha fi yadiha, dari rasa capek dan kesibukan beliau dalam beliau menggiling gandum dan sejenisnya di atas batu penggilingan yang beliau giling dengan tangannya. Imatal qaminar raha fi yadiha, itu dari perbuatan beliau, pekerjaan beliau menggiling dan menumbuk gandum dan sejenisnya dengan tangannya. Raha sudah pernah kita sebutkan, yaitu sebagai gambaran dari dua batu yang ditumpuk. Yang pertama diibaratkan seperti cowetnya, ya, batu besar, kemudian diletakkan di batu besar tersebut biji-bijian yang hendak ditumbuk. Kemudian setelah itu didatangkan batu yang lainnya yang fungsinya menumbuk, tapi dengan cara memutar, dan diputarkannya dengan alat pakai tangan. Baik. Sekarang modern-modernnya ada pakai mesin penggantinya. Tayib. Sing di daerah Baduy atau di Yaman sendiri masih ada yang namanya rohal. Batu yang memutar yang fungsinya sebagai penggiling. Perputaran batu tersebut akan menggiring biji-bijian yang ada di bawahnya yang ditaruh di atas batu pula. Tayib. Dan ini banternya sekarang pakai mesin. Kalau dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma dengan tangan memutarkannya, dan itu pun sudah ditalikan ke suatu tali sehingga bisa diputarkan, atau dengan binatang unta atau himar dia berputar di sekitar batu tersebut untuk memutarkannya. Tayib. Sehingga dari apa yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha dalam melakukan pekerjaan ini, beliau merasakan berat. Tayib. Wanita menumbuk gandum dan yang sejenisnya. Tayib. Maka dari berat yang beliau alami, wa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabiyun, dalam ayat yang utian nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisabiyun, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang tawanan. Para ulama berselisih apakah tawanan ini dikarenakan karena ghanimah atau fai. Fantalaqat falam tajidhu. Kemudian Fatimah pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju ayahnya, tapi beliau tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqiyat Aisyata fa akhbaratha. Dan beliau hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui Aisyah lah beliau mengkhabarkan tentang apa yang dialami oleh dirinya, yaitu dari beratnya tugas beliau seorang ibu rumah tangga, ya. Menunjukkan berat tugasnya, harus menumbuk padi atau menumbuk gandum ketika dahulu, dan biji-bijian yang lain. Sekarang enak masya Allah, ya. Tugas ummahat, gak ada ummahat. Dulu di zaman saya kecil yang namanya ibu-ibu, ya, dia bawa padi, memikul padi pergi ke penggilingan. Tayib. Itu ibu-ibu biasanya di atas kepalanya atau di atas punggungnya. Bahkan masya Allah sekarang masih ada ternyata, ya. Di Indonesia atau di Yaman, ya, mereka-mereka yang hidup ditinggal suaminya kerja di Saudi, ya, mereka membawa beban di atas kepalanya atau di atas pundaknya, dan itu pun harus melalui bukit-bukit yang ada. Bukan mudah dataran-dataran yang ada di kita, tapi harus menaiki gunung-gunung terjal untuk mereka ngambil air. Taib. Kemudian bawa belanjaan dan yang lainnya. Sehingga nikmat yang ada pada para ummahat di zaman kita patut disyukuri. Ya. Tidak ada ummahat yang bawa beras atau bawa padi digiling ke penggilingan. Semua telah jahiz, ya, siap untuk dimasak. Sehingga tugasnya lebih enak. Nyuci ada mesin cuci, ya. Kemudian nasi ada alat menanak nasi. Tayib. Sehingga pandai-pandai bersyukur para ummahat terhadap nikmat yang Allah berikan melalui suami-suaminya. Oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita seusai salat Id, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsaru ahli an-nar. Karena sungguhnya kebanyakan kalian wahai para wanita, kebanyakannya sebagai penduduk ahli neraka. Kebanyakan penduduk neraka dari perempuan. Apa sebabnya? Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, takfurnal ashir. Karena mereka banyak ingkar terhadap kenikmatan yang mereka dapati dari suaminya. Ya. tidak mensyukurinya, merasa kurang dan kurang terhadap apa yang diberikan oleh suaminya, menuntut dan menuntut, meminta dan meminta, ingin disamakan dengan wanita lain, ya. Sementara suaminya kemampuannya sampai di situ. Tayyib. Maka syariat Islam memerintahkan kepada para wanita untuk qanaah, melihat bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya, para sahabat dengan para istrinya, menerima dan mensyukuri kemampuan dari para suami yang telah mencurahkan kemampuannya, tayyib nafaqahnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghudwi asyi yuriduna wajhah, sabarkan diri engkau, sabarkan diri engkau untuk bersama-sama mereka dengan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari, bersabar dengan para suami, duduk dengan mereka, bermajlis dengan mereka, dengan catatan mereka sebagai orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kuat dan istiqamah di atas agamanya. Tayyib. Sehingga kehidupan yang engkau alami, yang engkau dapatkan, yang engkau derita, jalan. Bahwasanya dunia adalah bukan tujuan utama, ya. Tetapi kita sedang mengarungi dunia ini untuk menyampaikan kita ke negeri akhir. Tayyib. Jadi intinya pandai-pandai bersyukur, ya, kepada suaminya masing-masing. Tayyib. Kalau kita melihat dan bercermin kepada para wanita dahulu, tugas mereka berat, ya. Perbuatan-perbuatan mereka sungguh sangat berat. Oleh karena itu Fatimah radhiyallahu taala anha di sini mengeluh, mengadukan kejadian beliau dengan hal itu, dengan kecapean dan yang lainnya. Tayyib. Kepada ayahandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kata para ulama, bolehnya untuk seorang anak meminta kepada orang tua meskipun dia sudah menikah. Tayyib. Meminta bantuan atau kemudahan dalam kondisi ketika itu Fatimah sudah menikah di bawah Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi di sini kata para ulama menunjukkan boleh untuk seorang anak meminta kebutuhannya kepada orang tuanya, ya, meskipun dia punya suami, ya, tidak meminta kepada suami jikalau orang tuanya tersebut mampu, ya. Tetapi tentunya sebagai anak, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jikalau kita sendiri yang mampu, bahkan orang tua sebagai yang lemah, jangan sampai kita tentunya meminta dan meminta kepada orang tua. Kita berusaha untuk membalas kebaikan mereka yang tiada taranya. Tidak bisa kebaikan orang tua kita samakan dengan kebaikan yang lain, atau kita anggap kecil kebaikan mereka dibandingkan dengan kebaikan si fulan yang telah membantu antum, ya, yang telah ta'awun dengan antum, memberikan bantuan-bantuannya. Itu semua tidak akan menandingi kebaikan orang tua kepada diri-diri antum semua. Tayyib. Dan antum sudah rasakan ketika antum memiliki anak, bagaimana bentuk kepayahan-kepayahan yang dihadapi oleh seorang orang tua. Dan kita pun semua sebagai anak pasti memiliki orang tua. Maka seperti itulah pengorbanan orang tua. Tayyib. Sehingga jikalau kita mampu, justru kitalah yang memberi dan memberi kepada orang tua, bukan meminta. Seperti itu. Sehingga betapa banyak anak yang mereka tidak menyadari kebaikan-kebaikan orang tuanya, ya. Bahkan meminta dan meminta, memelas dan memelas kepada orang tuanya. Tayyib. Jadi itu boleh jikalau orang tuanya mampu, orang tuanya memiliki kecukupan, ya, antum minta pembantu, ya, atau kurang mungkin uang belanjanya, minta ditambah dan sebagainya. Tayyib. Walakiyat Aisyah ta fa akhbaratha, Falamma ja'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu Aisyatu ji'i Fatimata ilaiha. Maka yang ditemui ketika itu oleh Fatimah Aisyah, dan Fatimah mengkhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang terjadi pada dirinya, apa yang beliau alami, apa yang beliau perbuat. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah pun mengkhabarkan tentang hal itu, tentang pesannya Fatimah kepada ayahandanya dengan kedatangan Fatimah kepada beliau. Ya, seorang ibu tiri istilahnya, tidak bahkan menutupi anak kamu manja, atau mencela anak tirinya, atau menyelimuti kebutuhan anak tirinya, tidak. Jadi bentuk amanah dari Aisyah radhiyallahu taala anha disampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sedikit pun rasa iri. Ya, kalau anak engkau diberikan pembantu, kenapa saya tidak? Ya, jangan belum mensyaratkan, boleh saya istri yang kedua, tapi syaratnya dibangun ini, diberikan ini, banyak syarat. Tayyib. Faja'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali radhiyallahu taala anha, datang kepada kami, mengunjungi ya Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Wa qad akhadna madaji'ana. Dan ketika itu kami telah bersiap-siap di atas pembaringan kami. Ya. Dalam keadaan sudah legerengan istilahnya. Siap-siap untuk tidur. Fa dhahabna naqum, kemudian kami berusaha untuk bangkit ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Pak mertua datang lagi tidur. Tajib. Sehingga bentuk ta'zim, penghormatan Ali radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah berdiri ketika sang ayah datang. Ini menunjukkan bolehnya untuk sang ayah datang ke tengah-tengah anak dan menantunya dalam kondisi mereka dianggap aman. Ya. Di awal waktu tidur. Karena di sana ada kondisi-kondisi yang tidak boleh sampai pun anak sendiri untuk masuk ke ruangan orang tuanya dalam kondisi-kondisi orang tuanya melepas atau menanggalkan pakaian-pakaiannya. Tayyib. Yang di sini tentunya Rasulullah SAW masuk bukan berarti gegabah, tahu tentang keadaan mereka yang tidak dalam keadaan seperti itu. Tayyib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi katakan kepada mereka, ala makanikuma, tetap kalian berdua di tempat kalian. Ya. Duduk saja santai atau berbaring santai. Tenang saja. Tapi faqa'ada bainana, yang akhirnya Ali dan Fatimah duduk. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara kami. Ya. Insyaallah dari bentuk karimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghampiri putrinya, menghampiri menantunya, dan duduk di antara mereka. Tayyib. Pak mertua duduk di antara kita dan istri kita, insya Allah. Terkadang duduk berdua saja jarang ini. Tayyib. Atau pakai wuh istilahnya, kalau duduk dengan mertua. Tayyib. Ini pak mertua ya, yang harus ditiru oleh para mertua, membimbingkan kepada anak dan menantunya dalam mengarahkan mereka. Tayyib. Bukan sebagai orang tua yang tidak mau tahu tentang keberadaan maslahat dari putri-putrinya, dianggap puasanya anak saya sudah dinikahkan lepas, tidak ada tanggung jawab. Tayyib. Hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri, sehingga aku dapati dingin kakinya di dadaku, menempel di dadaku. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala u'allimukuma, khairan mimma sa'altuma, maukah aku ajarkan kepada kalian berdua perkara yang terbaik dari apa yang kalian minta? Ya, karena keduanya meminta khadim, pembantu. Tapi Rasulullah hendak mengajari mereka dengan sesuatu yang terbaik daripada itu. Yang ini kata para ulama menunjukkan untuk seseorang membimbing orang-orang yang di bawahnya atau orang-orang yang di bawah pengaturannya, dari bawahan-bawahannya atau dari karyawan-karyawannya, untuk mengajak berkehidupan seperti kehidupan dirinya. Seperti apa kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Zuhud wal wara' wa qana'ah. Beliau mencukupkan apa yang ada pada dirinya. Tidak mewah, tidak megah. Tayyib. Ini tentunya seorang pemimpin. Ya, seorang penguasa. Seorang yang memiliki tanggung jawab, bukan menghasung-menghasung supaya bawahannya mewah, megah. Tayyib. Dididik hidup serba ada, serba enak. Tayyib. Tapi dididik bagaimana untuk hidup di atas zuhud wal wara', sehingga demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Maka yang terbaik dari itu semua, dari pembantu, kata beliau, idza akhadtuma madaji'akuma, jikalau kalian bersiap-siap di atas pembaringan kalian berdua hendak tidur, antukabirallah 34, kalian berdua bertakbir 34 kali. Watusabbihahu 33, dan bertasbih 33 kali. Watahmadahu 33, dan bertahmid 33 kali. Maka ini semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fahuwa khairul lakuma min khadimin, kata Rasul. Lebih baik untuk kalian berdua dibandingkan dengan seorang pembantu. Sehingga dalam hadis ini kata Syekh Abdullah taala, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu yahsulu laha bisababi hadhihi al-adhkar quwwatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya beliau Ali radhiyallahu taala anhu ataupun Fatimah radhiyallahu taala anha akan mendapatkan kekuatan dengan sebab zikir-zikir ini. Yang hal itu takduru alal khidmati akthar mimma yakduru alaihil khadim. Dengan zikir tersebut akan lebih mampu, akan memberikan bantuan-bantuan yang sungguh teramat banyak dibandingkan kemampuan seorang pelayan. Jadi dengan zikir tersebut, pertama memberikan kekuatan, yang kekuatan itu didapati dan diraih lebih daripada kemampuan seorang pelayan. Tayyib. Itu faedah daripada hadis ini. Tatkala antum semuanya mendawamkan zikir ini sebelum tidur, bertakbir, bertasbih, bertahmid dengan jumlah yang telah disebutkan tadi, maka itu semua akan memberikan kekuatan, yang kekuatan itu tidaklah dicapai oleh kekuatan seorang pembantu. Subhanallah. Memiliki tenaga ekstra dengan sebab seseorang dia berzikir dengan zikir ini. Qala Ibnu Qayyim fil Wabil Sayyib, demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib Al-Hadiyata wa Sittun, itu dalam dalam faedah yang ke-61, anna dzikra yu'ti dzakira quwwatan, bahwasanya zikir akan memberikan kekuatan kepada orang yang melakukannya. Zikir akan memberikan kekuatan, tentunya akan memberi kekuatan di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dengan sendirinya. Zikir merupakan sebab yang dengannya seseorang akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu la yaf'alu ma'adh-dhikri ma lam yudhannu fi'luhu bidunihi, sehingga dia akan melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang dia tidak mengiranya perbuatan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan itu. Zikir sebagai sebab yang Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada seseorang yang melakukan zikir tersebut, sehingga dia akan mampu melakukan suatu perbuatan yang dia anggap, yang dia kira tidak akan mampu melakukan perbuatan itu, tidak akan bisa mencapainya, mewujudkannya. Tetapi dengan sebab zikir Allah SWT tolong dia. Tayyib. Betapa banyak apa yang terjadi di kalangan al-anbiya wa rasul yang mereka ditolong dengan zikrullah, zikir kepada Allah SWT, sehingga mereka mampu untuk melakukan suatu perkara yang dianggap di luar jangkauan kekuatan mereka, kemampuan mereka. Untuk melihat kisah-kisah para anbiya dan juga para rasul di dalam Al-Quran, itu semua dikarenakan zikrullah, zikir dan mengingat Allah SWT. Kata beliau, waqad syahadtu min quwwati syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi sunanihi wa kalamihi wa ikdamihi wa kitabihi amran ajiba. Sungguh aku telah menyaksikan dari kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau, dalam perjalanan beliau, ucapan beliau, dan bagaimana majunya beliau ke medan pertempuran serta tulisan beliau, amran ajiban, perkara yang sungguh menakjubkan. Apa yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Apa rahasianya kekuatan yang dimiliki, yang diraih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang langsung dilihat oleh murid-muridnya? Tayyib. Fakana yaktubu fil yaumi minat tasnifi ma yaktubuhun nasikhu fi jum'atin wa akthar. Contoh dalam kekuatan beliau menulis, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mampu menulis suatu karangan, suatu naskah, yang jikalau naskah itu ditulis oleh nasikh, seorang juru tulis, maka dia tulis pada masa satu jumat atau lebih, satu pekan atau lebih. Itu yang didapati oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mendapati tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang jikalau ditulis oleh ahli tulis, juru tulis, mereka menulisnya satu pekan atau lebih, tetapi ditulis dalam satu hari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Sehingga banyak karangan-karangan beliau, tulisan-tulisan beliau yang sampai kepada kita. Itu bentuk karamah dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang Allah berikan kepada Syekhul Islam dalam menulis. Demikian pula وقد شاهد الأشكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. Para tentara pun telah menyaksikan kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam berperang, perkara yang sungguh sangat menakjubkan pula, yang sangat besar pula. Ini semua tentunya dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Bagaimana Syekhul Islam dipenjarakan dan dikeluarkan untuk menghadapi kaum Tatar, ya, karena kekuatan dan ilmu beliau dalam berperang, sehingga penguasa memanfaatkan beliau, ya, waktu perang dikeluarkan untuk berperang, sudah perang dipenjara lagi. Tapi apa beliau tidak lepas untuk menulis dan menulis di dalam penjara? وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنه أن يسبحا كل ليلة إذا أخذوا مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34. Dan sungguh Nabi SAW telah mengajarkan kepada putrinya Fatimah serta Ali menantunya sekaligus sebagai sepupunya radhiyallahu ta'ala anhu untuk bertasbih setiap malamnya ketika mereka bersiap-siap di atas pembaringannya hendak tidur, untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Kapan itu? Lamma sa'alathul khadima, ketika Fatimah meminta pelayan, pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syakat ilaihi ma taqasihi min at-tahni was-sa'yi wal-khidmati, dan ketika Fatimah mengeluh, mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi dari keletihan, ya, ketika beliau menumbuk dan menjalankan tugas pelayanan seorang istri kepada suaminya. Fa'allamha dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari hal itu. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu khairul lakum min khadimin, sesungguhnya zikir tersebut lebih baik untuk kalian berdua dibandingkan dengan seorang pelayan, pembantu. Faqila, maka dikatakan inna man dawama ala dzalika wajada quwwatan fi yaumihi mughnihi an khadimin. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang dia melanggengkan, rutinkan, menjadikan rutinitas zikir tersebut ketika dia hendak tidur, hendak berbaring, maka dia akan mendapati kekuatan di hari-harinya yang akan mencukupi dia dari seorang pembantu, mencukupkan dia dari seorang pembantu. Tayyib. Itu zikrullah ikhwati fillah. Bagaimana ajib, perkara yang sungguh sangat menakjubkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hafiz fi Fathil Bari, demikian pula dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, wa fihi, dalam ucapannya beliau katakan ay hadits Fatimah, yaitu dalam hadis Fatimah, anna man wadhaba ala hadha adh-dhikr, ala hadha adh-dhikri 'inda an-nawmi lam yusibhu i'ya'un. Barang siapa yang dia membiasakan, merutinkan terhadap zikir tersebut ketika dia hendak tidur, maka tidak akan menimpa dia i'ya', keletihan, kecapean. Kenapa? Li'anna Fatimata syakat at-ta'ba min al-'amal. Karena dalam hadis tersebut Fatimah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam capeknya beliau dalam perbuatannya, pekerjaannya. Fa ahalaha sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, mengihalahkan, ya, kepada perkara yang lain, yaitu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memenuhi, tetapi memberikan solusi yang lebih baik dan terbaik daripada itu semua. Tayyib. Bukan dihardik, oh kamu sudah dinikahi kok masih manja. Tidak. Dia berikan solusinya. Kalau antum mampu memberikan atau menggaji pembantu untuk anak antum, berikan. Kalau tidak, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan bahwasanya di sana ada zikir yang akan membantu dia untuk mendapatkan kekuatan dalam melayani suaminya dan tugas rumah tangganya. Ya, yang sedikit-sedikit ngeluh kepada orang tua atau bahkan pulang tanpa sepengetahuan suami, lari tiba-tiba tidak ada di rumah. Ya, ternyata lari ke orang tuanya. Tayyib. Ya, tidak seperti itu. Kadza afadahu Ibnu Taimiyah. Maka inilah yang diberikan faedah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari hadis ini. Tapi kata beliau wa fihi nazar. Faedah ini perlu dilihat kembali. Kenapa? Karena kata beliau wa la yata'ayyanu raf'ut ta'bi. Karena dalam hadis ini tidak jelas-jelas menunjukkan hilangnya capek. Ya. Artinya tidak menunjukkan kalimat itu jelas secara jelas dan gamblang bahwasanya capek yang terjadi kepada Fatimah itu akan hilang, tidak seperti itu. Ya, tapi Rasulullah menunjukkan itu terbaik daripada seorang pembantu. Ya, sehingga tidak jelas-jelas menunjukkan akan menghilangkan rasa capek. Tetapi apa? Bal yahtamil ayyakuna man wadhaba alayhi la yatadarraru bi kathratil amali wa la yashuku alayhi. Bahkan memungkinkan pula dengan seseorang yang dia merutinkan zikir tersebut, maka tidak akan membahayakan dia dengan banyaknya pekerjaan, tidak akan meletihkan dia dengan banyaknya pekerjaan, tidak akan mengganggu dia dengan banyaknya pekerjaan, dan tidak akan membuat payah terhadap dia. Yang jika secara zahir kita menilai orang tersebut sibuk, ya, sibuk bekerja, sibuk menuntut ilmu, apakah dia enggak punya letih, enggak punya capek? Punya. Tapi Allah SWT bantu dengan zikrullah. Ya. Zikir kepada Allah SWT yang itu akan memberikan semangat, kekuatan, ya, yang seseorang bahkan pelakunya sendiri tidak akan mengira dia akan mampu melakukannya. Dengan zikrullah. Tayyib, senjata yang utama dan gratis ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walau hasala lahu at-ta'bu, meskipun rasa capek itu ada pada diri seseorang, tetapi dengan sebab dia merutinkan zikir tersebut sehingga Allah memberikan kekuatan sehingga tidak ada perkara yang memberatkan dia, tidak ada perkara yang menyulitkan dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di hadapannya, tugas-tugas yang ada di hadapannya. Ya. Sehingga ini musyahad ikhwati fillah, musyahad dari Rasulullah, para sahabat, para ulama, bagaimana sibuknya mereka, habisnya waktu mereka untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, tapi mereka tidak ada letih dan capek. Ya. Dalam artian ada letih dan capek, tetapi mereka tidak kepayahan, tidak kesulitan untuk menghadapi kecapean-kecapean tersebut, kepayahan-kepayahan tersebut. Syekh Mukbil, antum sudah dengar ceritanya. Ya. Tidak ada utlah-utlah libur. Kenapa? Karena waduh kepala puyeng, libur dulu. Tayib. Tomeriang, libur dulu. Sampai beliau sakit, di rumah sakit tetap darah berjalan dengan melalui HP atau melalui telepon. Kesemangatan beliau dalam mengajar membimbing umat. Tayib. Apa enggak punya capek, enggak punya penyakit? Penyakit beliau senantiasa merongrong. Bahkan penyakit yang berbahaya. Tapi itu semua dibantu dengan zikrullah sehingga la yasyuk. Tidak merasa sulit dan payah. Di tengah-tengah beliau menahan sakitnya. Ya. Waffaqana Allah wa iyyakum. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita semuanya. Ya, yang terkadang datang rasa malas atau rasa bosan dalam kita menuntut ilmu, maka hadapi ini semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dengan berzikir, meminta pertolongan Allah SWT. Allahumma a'inni ala dzikrika. Meminta pertolongan untuk senantiasa mengingat Allah sehingga mudah-mudahan dengannya Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semuanya dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu Allah wa yarda. Sebelumnya Afan ada pertanyaan. Bismillah. Pertanyaan yang pertama, ada seorang suami istri, suaminya istri mungkinnya, atau suami istri. Baik. Ada seorang suami istri yang punya usaha perniagaan dalam bidang makanan. Masya Allah, niaga ternyata bentuk bikin kue juga niaga ya. Iya kan? Perniagaan bikin kue, bikin nasi kuning atau yang lainnya. Baik. Apalagi perniagaan dalam tupperware atau yang lainnya. Baik. Sebagai sumber penghasilan keluarga, setiap hari pembuatan makanan tersebut dikerjakan bersama oleh suami dan istri. Ta'awun itu yang selayaknya ya. Suami istri ta'awun. Jangan itu kan, itu di pundak kamu ya suami, kata saya Habib Wahid. Iya. Ya. Namanya menghidupi keluarga ya pundak suami. Jangan istri bekerja. Tapi di sini bukan berarti enggak boleh ta'awun suami istri. Selama itu aman. Ya. Dari fitnah dan nyalainya, boleh seorang istri ta'awun dalam pekerjaan-pekerjaan suaminya. Tayyib. Bagus ya, yang seperti itu. Jangan sang istri taunya apa? Beres. Tayyib. Sedangkan penjualannya dilakukan oleh suami. Ya kan itu sewajibnya. Enggak boleh istri keliling dagang kue ya. Tayyib. Atau yang lainnya, itu tugas suami, itu keluar. Ya. Kemudian hasil atau keuntungan dari usaha tersebut sepenuhnya dipegang oleh suami. Itu sepenuhnya. Ya, masuk ke kantong suami karena suami yang punya ide. Ketika si istri meminta sedikit saja dari keuangan atau keuntungan tersebut sebagai imbalan tenaganya, insyaallah ini istri juga dijadikan sebagai apa? Karyawan. Baik. Ya, makanya perjanjian di awal, saya istri atau karyawan. Iya kan? Perjanjian dulu di awal. Kalau istri ya nanti dapat bulanan. Tapi kalau gaji mau per hari atau mau bulanan, seperti itu. Disebut imbalan dari tenaganya. Ternyata apa? Tidak pernah diberikan oleh suaminya itu. Dengan alasan si istri kan hanya sekedar bantu saja. Nah, ya bantu ya harus ikhlas. Ya. Taib. Jangan minta imbalan kalau bantu itu. Taib. Padahal niat si istri meminta sedikit saja dari keuntungannya, dari keuntungan penjualnya itu agar bisa berinfak. Masya Allah, bagus. Tujuannya. Bisa membawa oleh-oleh ke berkunjung ke rumah orang tua suami atau saudara-saudaranya. Pertanyaannya, ikhwah. Yang pertama, apakah tindakan si istri meminta sedikit upah dari tenaga yang sudah dikeluarkan dalam membantu usaha bersama suaminya tersebut diperbolehkan secara syar'i? Tayyib. Meminta imbalan dalam perbuatan tadi, pekerjaan tadi. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Sudah disebutkan di pembukaan tadi bahwasanya itu adalah ta'awun antara suami dengan istri ya. Sehingga tentunya ini bukan lapangan pekerjaan, bukan posisi sebagai karyawan. Selama suami tersebut menunaikan hak-haknya, memenuhi nafkah dia, maka tentunya seorang istri mencukupkan dari apa, dari nafkah yang diberikan oleh suaminya tanpa dia meminta yang lainnya. Maka dia sisihkan untuk uang sedekah, berinfak, ya, ataupun oleh-oleh untuk pulang kampung ke rumahnya atau ke rumah mertuanya. Jadi sisa-sisa uang tersebut. Tayyib. Itu yang lebih selamat. Itu yang lebih bagus untuk kita menghindari meminta-minta meskipun pada suaminya sendiri. Ya. Jikalau sudah kebutuhan dipenuhi dengan catatan. Tapi kalau suami tidak tahu hak istri, tidak dipenuhi kebutuhannya, dia boleh meminta. Bahkan tidak dikasih boleh ngambil tanpa sepengetahuan suami. Ya, boleh ngambil. Jadi kalau uang antum hilang di dompet, periksa diri sudah mencukupi kebutuhan istri atau belum. Ya. Kalau belum berarti apa? Wajar istri meniru kepada Hindun yang dibolehkan oleh Rasul SAW mengambil tanpa sepengetahuan Abu Sufyan yang tidak memenuhi hak istrinya. Tanya. Tapi kalau sudah diusahakan jangan meminta. Kalau sudah tercukupi. Ya, tapi program saja. Program mungkin diberikan oleh suaminya 1 juta sebulan, ya dia sisa 500 buat sedekah, ya buat berinfak, kemudian buat kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi niatnya bagus, cuman tadi dilihat kembali, jikalau suami sudah memberikan kewajiban-kewajibannya, maka sang istri menahan diri untuk tidak meminta-minta meskipun kepada suaminya. Dan jikalau meminta tentunya dengan uslub yang bagus yang sudah kita pelajari, ya, bagaimana meminta kepada suami seperti Nabi Musa meminta kepada Allah SWT, ya, wahai suamiku, saya butuh kebaikan dari antum umpamanya. Taib. Atau dengan prolog-prolog yang lain yang mudah-mudahan sang suami mengerti tentang apa yang antum butuhkan dari mereka. Yang kedua, jika yang pelit terhadap orang tua dan keluarganya dari pihak lelaki suami, namun orang tua suami menganggap yang pelit adalah wanita. Ya. Jadi pak mertua atau ibu mertua menganggap pelit menantunya. Kenapa datang gak pernah bawa oleh-oleh katanya. Sedangkan sang istri gimana mau bawa oleh-oleh. Uang-uang gak dikasih sama suami. Sehingga tuduhannya ini. Istrinya atau menantunya yang pelit katanya. Katanya. Apa yang harus sebaiknya si wanita atau si istri tersebut lakukan? Karena berimbas terhadap perlakuan orang tua suami terhadap si istri, yaitu tadi mungkin dia mendapatkan cemoohan dari bapak mertua atau ibu mertua, atau dibandingkan coba katanya itu menantu yang lain kalau pulang bawa ini bawa itu, tapi kamu kok enggak ada. Sehingga yang dijelekkan dianya, padahal apa? Yang pelitnya suaminya umpamanya. Ya cari solusinya sebelum antum atau sebelum antuna berangkat pulang kampung, rapat dulu dengan suami, ya, apa yang mau dibawakan oleh-oleh, ya, dibicarakan kira-kira kita mau bawa oleh-oleh apa ini pulang kampung. Tayyib. Ya, bicara dengan suaminya. Jangan sampai malu nanti di hadapan kedua mertua. Tayyib. Seperti itu. Jadi adanya musyawarah di antara suami istri seperti itu. Yang kedua, ikhwatillah, jika ada seorang suami yang lebih mengutamakan keinginan kedua orang tuanya di luar kebutuhan pokok seperti untuk membeli sawah, tanah, motor, binatang, ternak sampai mengurangi nafkah atau jatah istri dan anak-anaknya sehingga banyak hutang ke saudara istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau boleh istrinya tersebut bekerja kembali Na'udzubillah, jangan. Jangan kalau istrinya suruh kerja kembali. Itu tugas kita, tugas suami. Tayyib. Harus malu jika istrinya bekerja. Tayyib. Sedangkan suaminya ketika diajak musyawarah hanya menjawab terserah. Tidak ada jalan keluar atau penyelesaian dalam mengatasi masalah ekonomi keluarga sendiri. Bahkan hutang-hutang ke saudaranya istrinya pun seakan enggan untuk dibayar. Uangnya selalu dialirkan untuk memenuhi keinginan orang tuanya tanpa peduli dengan kebutuhan keluarga sendiri. Bertanya boleh kasih istri kerja kembali? Jangan. Ya, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tugas usaha dan bekerja suami, ya, itu tugasnya dan hak yang harus didapatkan oleh istri, bukan istri yang bekerja. Baik. Yang kedua, berdosakah suami dengan sikapnya itu? Berdosa jikalau dia tidak memenuhi hak istri dan anaknya. Ya. Tapi boleh tentunya seorang suami dia memenuhi kebutuhan orang tuanya setelah dia melaksanakan kewajibannya, yaitu kepada istri dan suaminya. Kalau mereka sudah dipenuhi, ya, sudah beres urusan dapurnya, itu monggo, terserah suami, ya, mau dia bantu orang tuanya atau saudaranya. Tetapi ingat, perhatikan hak yang utama, yaitu untuk istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Jika itu semua, silakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa informasi yang ingin anak sampaikan.